توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله شفاعة رسول الله ونية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإبادة والإبادة مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العاملين علماء الهديين وسادتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونطهي إليهم وإلى أرواح والدينا أستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يدخلنا في مددهم بغفران الذنوب والستر به وكشف الكروب ونيل المكروب مع الراحة الأبدان والقلوب لهذه النية كل نية صالحة جامعة خارج الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم صلى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أحوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت

pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Umpomo digambarno, kulo kali sampean iku mangkatakan sopo sing sembayang memperhatikan sunnah-sunnah hai'ah yang diajarkan, dituntun Gusti Kanjeng Nabi niku umpomo dikei katakan pedus siji. Lho, lek kula kali sampean niki memperhatikan sunnah hai'ae yang dituntunkan Kanjeng Nabi, wedhus niki wau sehat, menyenangkan dan produktif. Artinya produktif niku apa? Kena dipuri sembarangi, gak doyan mangan tapi sehat. Dagingnya akeh, umpama membutuhkan susu, kena diperes. Tapi lek sembahyang niku wau kurang memperhatikan sunnah hai'ah, kadang-kadang niku cuma sebagai sah tapi gawe ngisi absen tok, gak oleh ganjaran, gugurno kewajiban. Lek umpama oleh ganjaran dirupana wedhus, wedhus niku mang doyan mangan tapi kuru. Iya. Gak kena dibore wis didol kendek takinge enggak apa mana diperes susu suniga. Lalek kula kali panjenengan iku punah hai'a itu berhubungan dengan tata cara berjamaah. Contone umpama lek jamaah iku ojo nganti ndisi imakmum barengi oleh, tapi ono ngene bacaan amin ambik sabrobana lakal hamdu. Lalu umpama disi iya apa? Lek selalu disi utawa barengi, jamaah ini ku kadang oleh petulikur, kadang bisa mentiadakan ngilang no fadilai jamaah. Ya apa? Wong iku mang gambare prakteki sembahyang jamaah tapi gak oleh ganjarane jamaah. Jamaah banyak ya, begini belajar menyempurnakan sholat kita. Lek sholat kula kali panjenengan dibelajari, diperhatikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyane niku kok beres gak ngentitan oman nang jene uang mari ngono memperhatikan kabeh katut. Tapi lek ne sembayangi sembrono, engko akibat ke belakang niku sembrono kabeh. Tentunya memperhatikan sunah-sunah hai'an niku ikhlas krana Gusti Allah ingin mencapai kekhusuan. Di antara sunah-sunah hai'ah kala wingi kula kali panjenengan diwulangi kalian para ulama cara kita melaksanakan sujud. Pertama kali sujud iku yang diletakkan yeniku dengkul loro kalau wingi. Ya. Sak marine dengkul mantun ngoten telapakan tangan loro. Kemudian batuk, kemudian irung. Sedangkan posisi di antara niku wau jenenge dengkul dibenggangno, ojo ombo-ombo kirakno pantes. Pantes sesapiro ombone kira-kira sak kilan sampean dhewe-dhewe. Ya, diukur. Apa dikilani? Gak usah diperkirakan tok, ngoten lho. Ya. Kurang kenek, lebih kan kenek. Mari kono posisi utawa letak utawa panggenane telapak tangan niki mang yang disunahkan diajarkan Kanjeng Nabi melambangkan kekhusyuan dalam sujud niku diusahakno pas driji niki pas nanggene budak kenceng. Ngoten. lebih ya gak apa-apa, gak batalno. Cuman sing apik niku ngoten. Ya. Yeah. Mantun ngoten sikil jenenge batuk. Mantun ngoten jenenge sikil, kelamaan sikil. Sikil niki wau miturut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak disimpulkan drijine niki wau nggih yeah, kudu ditekuk ngadep kiblat. Umpama gak ditekuk ya apa? Gak apa sujute sak. Nggih. Yeah. Cuman ngurangi kesempurnaan. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matur ngoten wa ibrazuhuma min dailihi fis sujudi. Telapake napa jenenge sikil, telapakan sikil niki diusahakan wa ibrazuhuma ngetokno telapakan sikil niki min zailihi saking pakaian sing misor. Dadi umpama sampean niku mang sarungan sujud niku wau sikile gak sampe kenek ketutupan sarung. Lah lek wong wedok siji maneh. Lek wong wedok sing api iku ana jerone roko. Asal ya jenenge telapakan niku wau aja ngeneki kaine roko. Jadi jenenge drijine sikil niki kudu nempel nang gene sajadahe utawa nang gene bine. Umpama niki wau jenenge sikil niki wau kenek roko ya napa? Nah, kenek roko niki sujute gak sah. Lek wis gak sah tandane sembayange gak diterima. Kenek apa? Keranten ngeten. Umirtu an asjuda bisab'ati a'dumin. Aku diperintahno ambek Gusti Allah sujud niki merhatekno 7 anggota utawa 7 balungan. Nomor 1 batuk. Batuk niki kudu nemplek nang gene pas sujudan. Gak oleh terhalang ambek barang apa ae. Ya. Ambek barang sing digawa nalikane sembayang, nalikane niku obah-obah melok obah. Ya. Terus tangan loro niki nggih ngoten. Umpama tiang niku serbanan, serbane digawe kemul, ya. Serban niku Pak lek cara Arab niku macam-macam. Lek serban kain iku mang diubetno ana ngene ndas jenenge imamah. Lek ne dikemulno ana ngene ndas dikodhongno jenenge khimar. Sampai itu sudah sak lho. Lek sak khimar itu jenenge napa? Jaran. Tapi lek kok itu jenenge kudung. Dikudung no. Lek di telepon pundak podo jenenge. Lek di selempang no itu jenenge ridak. Biasane wong niku dikalung no ngene. Mari ngono waktu sujud jenenge serban niki wau kancian ambek tangan. Tangane nempel serban. Sujute gak sah. Krana serban niku wau nalikane digawe obah dengan gerakan tiang niku wau. Ya. Terus sing nomor 3 dengkul loro. Dengkul iki sakjane kudu nemplek krana niku aurat harus ditutupi. Dadi gak nemplek nang gene dengkul sujud, panggene sujud. Dengkul iki kudu ketutupan. Terus sikil loro. Sikil loro niki kudu nemplek Lah lek kaos kakian ya apa? Nah, ya. Lek kaos kakian ya kudu di lepas miturut pendapati Imam Syafi'i. Ya. Lah lek loro ya apa? Siji maneh. Ya. Dadi sing api sing muttafaqun alaih kudu dilepas. Ya. Tutup putih dong. Terus jenenge apa? Sikil niki wau kudu ditokno. Ya sunahe, gak ketutupan sarung, ya. Lek wis niku wau dilaksanakan fis sujudi ngoten niku pan dilakukan dalam sujud. Setelah memperhatikan anggota sujud selesai, wa ayyakula terus ngucap donga fi dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan. Niki adalah sunnah. Umpama meneng tok gak popo sembayange yo sah. Ya. Umpama muni ngene subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terus maca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gak popo. Ya. Keranten ada satu hadis mengatakan begini, wa ammar ruku'u fa'addimu fihi rabb. Lek ne maca ruku, waktune ruku maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa ammas sujudu lek ne nalikane sujud fajtahidu fit du'a. Sing ake maca donga fakominun ayyustajabalakum. Donga nalikane sujud niku akeh diterima ambek Gusti Allah. Asal nalikane sujud niku wau lek ning ngucap donga cara Arab. Lha lek gak cara Arab ya apa? Gak iso cara Arab aku. Donga asal gak keucap terlafal cara Jawa oleh tapi ana jerone ati. Lek kaucap Gusti kula nedhi bojo sing ayu nalikane sujud gak oleh. Ya, lek bahasa Arab gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Lek bahasa Arab gak apa. Kok beda-beda? Boten, karena Allah sudah mengizinkan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an yang diterima oleh Allah sebagai komunikasi untuk menghadap kepada Allah. Kok umpama biyen Gusti Allah wis cara Jawa iki lek nek sembayang cara Jawae apa-apa. Wong wis biyen katung Jawa sing nalikane sembayang iku kudu cara Arab. Jadi bahasa Arab ini sudah diambil alih menjadi bahasa ibadah. Ya, tapi sing sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi lek mantan muni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping telu. Umpama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan tiga popo krana ana hadis ngono. Tapi sing apik niru piwulangane Kanjeng Nabi. Lisane mungki maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atine jauh rejeki sing akeh ngoten gak popo. Ya. Yeah. Niki dalam bacaannya. Lah sampean kepengin takon sampean takon gak apa-apa. Ya, langsung mawon timbangku. Ya. Wa mujafatu dzakarin adudaihi an jambaihi. Lekne wong lanang sunae lekne rukuk niku, ya. Mujafatu dzakarin ngedonoe wong lanang adudaihi ing lengen lorone anjambaihi. Dadi nalikane sujud niku lengene didono utawa dipenggangno teko wetenge. Iya. Dari niki lho, napa? Lambung niki lho. Gegerno peteng ta niki ya. Lempeng-lempeng ya, didono. Nggih mboten ado-ado ngeten sekirane pan pantes mboten mekangkang ngeten nggih mboten. Ado titik gak nemplek. Pokoke rada bi saengga to sampean biasa ini lho ya. Wabatnahu anfakhidaihi. Didono dipenggangno antara weteng ambek pupune fihi ing dalem sujud. Lalek wong lemu ya napa? Isa-isa ya wis, nggih ya. Cuman lekne kita iku bisa kita sempurnakan. Wa fi ruku'in dan dalam ruku wetenge didono teko pupu. Wa dhamma ghairuhu lek sak liyane wong lanang ya apa mbok iku mang banci mbok wong wedok ya napa tangane aja dipenggangno tapi dikincupno ditemplekno nang kene lempengi ya pun niku dalam tata kramane sujud. Lah lek umpama nggih karepe dhewe gak apa-apa. Umpama sampean mati rukung ya. Jenenge niki mekangane dan ya. Gak apa-apa sah-sah saja. Cuman iku gak diwuruhi Kanjeng Nabi. Sujud sing ngene ku mangsah cuma kurang apik khilaful aula kurang bagus gak oleh ganjaran kesempurnaan. Wadawaftirosun sunnah mane lungguh dalam sholat niku iftiros sajane lungguh sembarang oleh cuman sing diwulang no Kanjeng Nabi toto kromo matuk nanggene Gusti Allah niku lek lungguh iftiros. Iftiros niku napa artine? Iftiros iku artine farsun itu farsun itu firosun itu lemek. Lale iftiros jenenge sikil niki digawe lemeke bokong telapakan napa telapakan sikil niki digawe lemeke bokong iku jenenge iftiros sing kiwa ditekuk dilungguhi bokong sing tengen ditekno ya yeah. Lale umpama dentit karo ngeten ya napa sing situ ngene biasane kan nonton lagi ya apa oleh oleh sah sah umpama silo ya napa waktu gak popo cuman gak oleh ganjaran kesempurnaan sah sah cuma gak oleh ganjaran lungguh iftiros tadi baina sajdataini pertama dilakukan ketika duduk nalikane sujud loro ya dan nalikane sopan santune lungguh niku ayo napa nomor 1 damel kotes niku wau jenenge sikil telapakan niki wau ditekuk gawe lemeke bekong wawat ukafaihi qariban min rukbataihi telapak loro niki dideleh ana ngene cedheke dengkul dadi jenenge trijine niki wau notok nanggene kenceng ambek dengkul nasiran asabiahu jenenge trijine niki wau dipenggangno gak nemen-nemen pokoke kumpul rada penggang lek wis posisi sudah gitu wa ayyakula fihi dungo rabbil fili lek ne iso diwaca ping telu. Rabbil firli niki jarang dilakoni niki ya. Rabbil firli terusane lebih sing telu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lek ni sampean kesusu moco Rabbil firli mari ngono sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sepisan gak popo ya sing penting tumak nina lek waya trawe ni lek kesusu ya Rabbil firli sepisan ae mari ngono subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngadek lha apa selak kesusu ngoten ya sing jamaah polae akeh nang kene pasar wayahe prepekan lek dawa-dawa buyar engko lah ya bijaksana ndak apa-apa ya ndak apa ndak apa-apa ya umpama sampean kate nembahan sunat kok ditunggu sik tak sembahyang sunat diluk ae lah dipek sing pas-pas ngeten sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lungo Allahu akbar rabbil fili Allahu akbar subhana rabbiyal a'la enak wis tanpa mengurangi sing penting memperhatikan tumakni nina ojo sampai durung tutuk ngeten wis munggah maneh lek ngurangi tumaknina itu adalah koruptor yang paling jelek di hadapan Allah nalikane sembahyang sak kesusu-susune kudu memperhatekno tumaknina lek ne gak memperhatikan tumaknina bisa-bisa salatnya tidak sah dan dianggap salat apa mawon pun dianggap dikategorikan tiang sing koruptor dalam sholat wal iyadu billah ngeten iki lek mboten dipelajari mboten saged masih sing ngomong nggih ngoten ya to pun dina den diri Rabbil fili lek diwaca sepisane kok kaya biasa gak apa-apa Rabbi fili warhamni fa'ni jibun warzuni wahdini wa'afini wa'fu'ani pun gak apa-apa diwaca ping telu ya gak apa-apa apa gak kedawan ngene kula jadi imam enggak kalau toh kita itu asal menepati dengan sunnah-sunnah rasul itu tidak dianggap terlaluan umpama sembahyang jum'ah maca surat jum'ah bukan direk gak hadis neni ambek Gusti Allah. Lah nek umpama khotbahe dawa kaya jenenge Ustaz Mahmud iku wae, gak elok. Mboten maon ya. Luwe apik sembayange sing dawa. Enggak ada. Lah nek umpama ya napa umpama tok. Maca surat Baqarah ya gak apik kedawan. Asal kita itu melakukan sesuai dengan sunnah Rasul tidak dikatakan berlebihan. Lek ne melebihi itu dikatakan berlebihan. Ya niki Rabbi fili Rabbi fili Rabbi fili warhamni wajibuni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Enggak apa-apa. Jadi imam enggak apa-apa, jadi makmum enggak apa-apa, salat sendiri enggak apa-apa, tidak berlebihan. Ya. Nah selama ini kula kali sampean sing biasai tidak pernah dan jarang mendengar tentang hadis Rasulullah yang menganjurkan bacaan Rabbil Fili 3 kali. Ya. Lah jane sing apa ya, Pak? Wis bae sunat ae tak waca lek damang-damang niki lho ya. Damang-damang wae tahajud. Rabbil fili Rabbil fili warhamni wajburni warfu'ni wanzuni wa'tini wa'fu'ani. Lene awan kaiso khusuk wayai suhul bengi-bengi mawon nek damang-damang disempurnakno ya yeah. Sunnah mane wajal satul istirahati lungguh istirahat itu kapan? Lungguh istirahat niku nalikane tangi teko sujud katene ngadeg niku lek nisi enom langsung kuat ya, lek wis sing tuwa krengkel krengkel dadi sing apik pasio enom utawa tuwek lek tangi teko sujud niku tangi lungguh dhisik lunggone sing apik kaya lunggone ikhtiras nika wau tahiyat awal. Lah lek umpama kesuwen ya apa? Ya lunggu kaya ngene ku mang wis sikile ambek diangkat nggih ya. Niki wau kaya posisi napa posisi niki lho. Posisi ini sikil nalikane rukuk nalikane sujud terus istirahat sebentar. Sunnah. Ganjarane sih siji jarang dilakukan. Nggih ya. Masih kula jarang. Biyen sering perhatikan terus saniki akhir-akhir iki lho. Lek sing ngaji ngene maning dipraktekno. Cekne mboten lah lali. Wa jalsatul istirahati lan lunggu istirahat. Waftirasun lan lunggu iftiras kaya akhiat awal mau fiha dalam jalsatul istirah. Wa fi tasyahudin awalin lunggu iftiras itu juga dilakukan pada tahiyat yang awal. Sunnah mana? Iktimadun alal ardi bibatni kafaihi. Iktimad niku adalah tetanggenan membuat kekuatan gecelan utawa menek alal ardi nanggene bumi nanggene bin bibat nikafaihi kate ngadek niku lho ya lungguh ngeten mari ngono tangane didele bin ngene digawe ngang ngangkat kula gek kuat gak popo jagani besok lek tu tuwa lan ana wong tuwa niku wae umpama ana wong tuwa arek nom iki kok nglakune ngene sing tuwa gak perasa perasaan niki lho sopan santune Gusti Kanjeng Nabi lek ngembong dalam jamaah niku ngembong wong tuwa ambek wong enom sampai dikongkon ngoten ya cara Jawa di luar salat ya apa kon lek kumpulan ambek wong tuwa sikap dudukno sing sopan ambek wong tuwa niki dalam salat niku ngoten di luar salat ya harus gitu ya. Lek kumpul ambek wong tuwa sikapmu kudu kaya wong tuwa mongen wong tuwa iku mang ya bibatni kafaihi dengan telapak tangan inda nuhudihi nalikane ngadeg min sujudin saking sujud waku udun lan saking lunggu watawar rukun lan sunnah mana lungguh tawarruk tawarruk ini apa? Fi tasyahudin akhir dalam tasyahud akhir asalnya tawarruk niku warikun itu dalam bahasa Arab artinya bokong lek tawarruk bokongi digawe lemek iya yeah. Jadi bokongi ditemplek nonanggene bin ngoneku mang fi tasahudin akhir dalam tasahud akhir layak tibuhu sujudu sahwin tasahud akhir yang tidak disudahi dengan sujud sahwi artinya ngeten pak lek ni sampean iku mang lungguh tahiyat akhir iki berakhir dengan salam maka sunnae lungguh tawarruk kaya tahiyat akhir lek kirane sampean engko salam iki kate salam iku sik sujud sahwi sunnae lungguh kaya tahiyat awal kene apa lungguh tahiyat kaya awal niku luwih ngeringano gerakan lebih membantu nanggene gerakan tinimbang lungguh tahiyat akhir Lale umpama mau trawe ya nopo. Trawe niku lak mari salam ngadeg maneh nggih ya. Kan ngadeg maneh, salam ngadeg maneh, salam ngadeg maneh. Lho niki yang lebih membantu kaya sembahyang witir, lek ni sampean salam, mari salam iku sik langsung ngadeg maneh sing api niku lunggu tahiyat akhir niku podo ambik tahiyat awal krono luwe bantu nanggene ngadeg. Lale umpomo tunggu kaya tahiyat akhir gak popo ya, tapi sing lebih mendekati sunnah dan membantu dengan kesehatan niku tunggu kaya tahiyat awal. Ati lek traweh niku lek traweh ya. Rakaat. Lek wis terakhir ke-10 lungguh wa tahiyat akhir. Krana apa? Mari salam wis gak ngadeg maneh. Lungguh ambek mijeti pupu-pupu niki ya dengkule ngeten ambek ngrungokno dungane sing maca ugi banter isan. Cepet ya. Paham nggih? Lah umpama lek iki wis sembayang niku sembayang terakhir engko salam langsung mari sing api lunggu koyok tahiyat akhir. Lek ni si mari salam niku langsung ngadeg maneh yo sing api tahiyat akhir niku wau lebih membantu gini ku koyok tuhu tahiyat awal nggih ya. Enggak apa-apa. Wawad ukafaihi fi tasyahudaihi ala tarfi rukbataihi nasiran asabihi yusra bidhammin. Lek wis sujud lek le tahiyat awal niku wau sikap yang diharapkan kali Gusti Kanjeng Nabi sopan santune langanmu drijimu iku mang delen ana dukure dengkul nasiron asabihi yusra sing kiwa drijine dipenggangno kabeh diculno kabeh tapi diculno iku mang bidomin sing rapet ya jailan asabihi yumna tangan sing tengen didele ana ndukure dengkul kaati di salah sati wa khamsina posisine kaya tangan iki ngitung kaya angka 53 53 ning ngeten sing niki 50 sing telu niki nggih ya 50 telune diunder blek blah nggih ya dan gampangnya apa? Engkau lekne muni asyhadu alla ilaha illallah ngeten. Sawangane remeh lek gadi perhatenno eman Pak. Nek ngene tok lho. Nyenengno Gusti Kanjeng Nabi. Nek ngene tok lho padahal apa sebate ringan tapi lek mboten dipelajari ya kita ini orang yang senang membaca selawat mengharapkan syafaatnya selawat yang paling cepat mendapatkan perhatian Nabi yeniku kelakuan kula kali sampean nalikane salat muga-muga kula kali sampean pinaringan hidayah pertolongan saking Allah ditulungi saged ibadah sing sempurna yang dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga kula kali panjenengan anak putu muga-muga dijaga ambek Gusti Allah ditatekno wong sing selamat ala husnul khotimah ya rabbana tarafna nanak tarafna wa anana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة